Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. آداب الاستعداد لسائر الصلوات. آداب bersiap-siap untuk semua salat. Yang bagi seyogyanya antas ta'idda, kamu bersiap li salati dhuhri, untuk salat zuhur, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Fatuqaddim al-kailula, maka dahulukan dengan al-kailula, tidur sesaat sebelum tergelincirnya matahari. Qailulah, tidur sesaat sebelum tergelincirnya matahari. Antara terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari itu dinamakan waktu qailulah. Waktu qailulah, tidur sesaat. Bukan tidur lama, jam-jaman. Tidak, tidur sebentar. Dahulukan dengan tidur sesaat sebelum tergelincirnya matahari. Kapan didahulukan tidur sesaat sebelum tergelincirnya matahari? In kana laka qiyamun fil lail, jika kamu memiliki rutinitas bangun di waktu malam. Aw saharun, atau begadang fil khair, dalam kebaikan. Di setiap sholat, dan sudah kita bahas di awal sebelum melaksanakan sholat subuh. Ini kan berarti kan sudah kita bahas sholat subuh ya. Sholat subuh, apa yang kita lakukan sebelum subuh, apa yang kita lakukan setelah terbitnya fajar, setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat, sudah kita bahas. Dan kembali lagi kita diingatkan, mengerjakan sholat kita harus siap sebelum waktunya. Seperti subuh, kalau kita ulangi pembahasan kita, kita dianjurkan untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Untuk apa? Untuk dapat melakukan ibadah di waktu malam, walaupun sebentar, walaupun sedikit. Dan juga agar bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi setelah terbit fajar kita bisa melakukan sholat sunnah dan kegiatan yang lainnya yang dianjurkan, seperti doa ul fajr yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas atau kepada Abbas. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi bi qalbi wa tajma'u bi syamli, sampai akhir. Jangan kita siap apa sudah azan atau bahkan sudah qomat baru siap. Atau lagi bangunnya telat. Nah, ini berarti kita bukan melaksanakan sholat pada awal waktunya nanti. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita menjalankan sholat itu di awal waktu. Dan itu ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, as-salatu liwaktiha, ay fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Sholat di awal waktu. Nah, karena itu dianjurkan kita siap sebelum waktunya sholat. Untuk apa? Untuk meraih juga keistimewaan yang sinar cahayanya seperti matahari. Orang yang sholat itu dibagi tiga. Ada yang wajahnya sinar matahari seperti sinarnya matahari terang benderang, ada yang wajahnya seperti bulan sinarnya bercahayanya, ada yang seperti bintang kelap-kelip. Lah mereka yang wajahnya sinarnya seperti matahari menjalankan sholat, menjaga sholat, dan sudah siap sebelum waktunya. Jadi gampangannya kalau dia sholat di masjid atau musola, saat azan menandakan masuk waktunya sholat tersebut, dia sudah siap di masjid. Berarti apa? Dia sudah bersuci, sudah berangkat ke masjid sebelum waktunya. Ketika azan, dia sudah ada di masjid. Ini sinar wajahnya seperti matahari. Tapi kalau azan baru bersiap-siap, ini sinarnya seperti bulan. Siap-siap azan, azan baru siap-siap, ini sinarnya seperti bulan. Ah, seperti bintang. Terlambat ini. Hah? Ini terlambat. Ya, terlambat. Sudah mau melaksanakan sholat baru siap-siap. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk meraih keistimewaan tersebut. Lah untuk sholat zuhur khususnya sebelum kita sholat zuhur, kita harus sudah siap sebelumnya. Sebelum siap untuk sholat zuhur, kita dahulukan dengan tidur gailula. Tidur sebentar. Tapi tidur gailula ini tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang sunahnya. Tapi kesunahannya bagi mereka yang memiliki aktivitas di waktu malam. Entah itu orang yang memiliki aktivitas seperti sholat, zikir, doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang begadang melakukan kebaikan seperti belajar atau yang semisalnya. Ya, belajar, murojaah, mutolaah, ya, bukan sholat, bukan membaca Al-Quran, bukan berzikir, bukan berdoa, tapi membaca kitab, mempelajari kitab, mengulangi dari kitab ini ke kitab itu di waktu malam, ini sunnah tidur gailulah. Tapi kalau enggak qiyamul lail dengan sholat, Al-Quran, zikir, atau juga dengan mutolaah, murojaah, dan semisalnya. Oh, anak mau tidur, gailulah sunnah ini. Enggak sunnah. Tidak sunnah kalau seperti itu. Sunnah itu bagi orang yang memiliki aktivitas kebaikan, ketaatan, ibadah di waktu malam. Seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, mengulangi pelajaran, murojaah, dan semisalnya, itu disunahkan. Kenapa? Fa'inna fiyah ma'unatan ala qiyamil lail. Karena di dalam gailulah itu ada pertolongan membantu bangun malam. Jadi gailulah itu bisa membantu orang bangun malam. Seperti apa? Kama ana fis sahur ma'unatan ala siyamin nahar. Sebagaimana sahur itu bisa membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Puasa dengan sahur. Puasa tanpa sahur pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaannya. Kalau puasa dengan sahur, walaupun sedikit, kita memiliki kekuatan lebih daripada puasa tanpa sahur. Lah sahur ini gak harus makan, walaupun hanya minum air, yang penting sahur. Pasti ada perbedaan dengan yang tanpa sahur. Kenapa Nabi SAW bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Katanya Rasulullah, sahurlah, karena di dalam sahur terletak atau terdapat barokah. Sehingga ada perbedaan orang puasa dengan sahur dengan orang puasa tambah sahur, pasti ada perbedaannya. Sama juga orang yang bangun malam dengan qiyamul lail, dengan gailulah, dengan orang qiyamul lail tanpa gailulah, pasti ada perbedaannya. Bisa dikatakan gini, kalau kita gailula untuk bangun malam, pasti di waktu malam bangun. Pasti di waktu malam bangun, ngelilir, itu pasti. Tapi tergantung orangnya. Setelah itu dia mau bangun berdiri ke kamar mandi, wudhu, melakukan sholat atau semisalnya, atau juga ngelirir tuh sekedar ngelihat jam, tidur lagi. Tapi kalau tanpa qailulah, tanpa qailulah, dia mungkin sulit untuk bangun. Jadi gak ngelirir. Gak ngelirir. Kalaupun ngelirir, gak sadar. Ini kalau tanpa qailulah, ada perbedaannya. Ada perbedaannya, karena itu disunahkan qailulah bagi orang yang memiliki aktivitas di waktu malam, aktivitas kebaikan di waktu malam, tapi tidak disunahkan bagi orang yang tidak memiliki aktivitas di waktu malam, itu qailulah. Nah, adapun di waktu malam kalau kita melakukan qiyamul lail minimal itu dengan 2 rakaat itu sangat baik. Bahkan Nabi sangat menganjurkan sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah. Ya, dalam bab qiyamul lail Nabi mengatakan shalli bil lail walau rak'atan. Salatlah di waktu malam walaupun hanya 1 rakaat. Lah Nabi mengatakan 1 rakaat itu kan batas paling sedikitnya salat. Paling sedikitnya salat 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu kan hanya sholat witir. Selain witir gak ada. Kita mau sholat sunnah mutlak 1 rakaat tok, gak bisa. Minimal 2 rakaat. Tapi sholat witir bisa kita lakukan 1 rakaat. Nah kalau misalnya kita belum mengganjilkan witir kita, belum mengganjilkan witir kita, karena sebelum tidur kita genapkan witir 2 rakaat atau 4 rakaat, ganjilnya nanti waktu malam. Kita bangun wudhu cuma sholat 1 rakaat toh, abis itu tidur lagi. Bagus. Boleh. Malah kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa walaupun hanya dengan 1 rakaat. Walaupun hanya dengan 1 rakaat, yaitu penutup sholat kita dengan witir. Nah, Nabi mengatakan hal itu bukan berarti menganjurkan kita sholat witirnya 1 rakaatnya lakukan di waktu malam aja. Jadi mari sembahyang turu meneng, ya enggak. Tapi Nabi mengatakan ojo sampai kelewatan, jangan sampai terlewat ibadah di waktu malam walaupun hanya 1 rakaat, ojo sampai. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan jangan sampai terlewat. Jadi Nabi menyayangkan sangat kalau kita sampai terlewat ibadah di waktu malam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa? Istainu bil qailulati ala qiyamil lail wa bisahuri ala siyamin nahar wa bitamri wazzabib ala bardi syita. Katanya Nabi istainu, mintalah bantuan. Bil qailulah, dengan tidur sesaat sebelum tergelincirnya matahari, ala qiyamil lail, untuk bangun malam, wa bisahur, dan dengan sahur, ala siyamin nahar, untuk puasa di waktu siang, wa bitamri wazzabib ala bardi syita, dan dengan kurma dan kismis untuk dinginnya musim dingin. Jadi kalau kita mau mudah bangun malam, gampang bangun malam, carilah bantuan supaya mudah bangun malam dengan qailulah. Kalau kita mau puasa masih kuat melakukan aktivitas ini itu, sahurlah. Kalau misalnya kita kedingin, supaya enggak kedinginan di musim dingin, banyaklah makan kurma dan kismis, menghangatkan tubuh kita. Sehingga dengan musim panas kita musim dingin kita nggak terlalu kedinginan, air tidak terganggu dengan dinginnya musim dingin. Wal qailulatu min ghairi qiyam bilal kasahur min ghairi siyam min nahar. Tidur gailula tanpa bangun malam seperti sahur tanpa puasa di waktu siang. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Gailula tapi enggak bangun malam. Ya, gailula tapi enggak bangun malam. Apa manfaatnya? Enggak ada. Seperti orang bangun sahur tapi enggak puasa. Apa faedahnya? Dia bangun di waktu malam sahur tapi enggak puasa. Apa faedahnya? Kalau perempuan misalnya dalam keadaan haid ataupun nifas bangun di waktu malam menyiapkan sahur, sih ada faedahnya sih. Menyiapkan, menjalankan kewajibannya untuk suaminya misalnya, masih ada faedahnya. Lah ini enggak ada aktivitas apa-apa, bangun makan. Tapi enggak puasa. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya, sama dengan orang gailula tanpa qiyamul lail. Faida gulta fastahid, faida gilta, bukan gulta, faida gilta. Maka jika kamu qiyamul lail, jika kamu tidur qiyamul lail, tidur gailula, faida gilta, maka jika kamu tidur gailula, fastahid, maka berusahalah antastaiqid, kamu terbangun geblas zawal sebelum tergelincirnya matahari. Faida gilta, maka jika kamu tidur gailula, fastahid, maka berusahalah antastaiqid, bangun geblas zawal sebelum tergelincirnya matahari. Untuk apa? Siap-siap duhur 11:30 misalnya. Duhur 11:30 atau tergelincirnya matahari itu kalau kita cocokkan dengan jam 11:30. Nah kalau kita tidur di waktu gailula, jangan sampai 11:30 kita sudah bangun. Berapa kita untuk siap-siap bersuci, ya, bersuci misalnya buang air kecil atau mandi, wudu, kemudian masuk tergelincirnya matahari. Berapa lama? 10 menit misalnya. Berarti 10 menit sebelum tergelincirnya matahari, kita harus berusaha sudah bangun. Sehingga tergelincirnya matahari, kita sudah siap. Nah, kita sudah siap. Jadi tergelincirnya matahari, kita sudah siap. Sama dengan sahur. Azan itu berapa lama? Azan jam berapa? Kita pasti setengah jam atau 45 menit sebelum azan sudah siap makan. Bukan baru siap-siap goreng-goreng, terlambat nanti. Tapi setengah jam atau 45 menit sebelum azan kita sudah siap makan. Bukan setengah jam itu baru bangun, cuci muka, goreng-goreng atau masak, ya habis waktunya. Baru mateng, wis imsak. Kita makan, rawan masuk terbitnya fajar, kan gitu. Sebelumnya sama. Kalau kita tidur di waktu gailula, usahakan, oh azan 11:30, berarti sebelum azan 10 menit atau sebelum azan 15 menit aku sudah harus bangun mandi-mandi. Azan atau masuk waktunya zuhur, sudah bangun siap. Jadi nunggu azan sambil dengarkan azan di masjid dan yang lain sebagainya. Watatawadda, wudhulah, watahdhurul masjid, dan datanglah ke masjid. Jadi sebelum waktunya sholat sudah ada di masjid. Watusalli tahiyatul masjid, ketika masuk masjid sholat, hendaknya kamu sholat tahiyatul masjid. Itu disunahkan. Ya, tahiyatul masjid ini paling sedikitnya 2 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. Mau lebih, fadhol silahkan. Tapi paling sedikitnya 2 rakaat. Lah tahiyatul masjid ini kalau misalnya ini kita musafir, bepergian, pas masuk waktu tergelincirnya matahari itu kita masih di jalan dengar azan, kemudian kita berhenti di masjid, kebetulan ketika kita berhenti sudah qomat mau sholat. Ya apa tahiyatul masjidnya? Tahiyatul masjidnya gabungkan dengan sholat fardu berjamaah dengan imam itu dapat. Karena sholat tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan sholat fardu. Jadi sholat fardu sekaligus niat tahiyatul masjid. Kalau nggak salah Imam Romli, pendapat Imam Romli mengatakan sekalipun tidak niat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid sholat berjamaah dengan imam yang sedang melakukan sholat fardu, otomatis tahiyatul masjid kita dapatkan. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar harus niat dulu, harus niat baru dapat tahiyatul masjid. Kalau nggak niat nggak dapat. Wa tantazir muadzin fatujibu, nunggu orang yang azan kamu menjawabnya, menjawab. Ya, jadi bukan dengarkan tok tapi nggak menjawab. Jadi nunggu orang yang azan sambil menjawabnya. Jadi sambil menjawab azan orang yang azan. Sumatakumu fatusalli arba'a rakaat akibat zawal, kemudian bangun setelah azan selesai sholat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari, yaitu ba'diyatul zuhur, qabliyatul zuhur, qabliyatul zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkada, 2 rakaat ghairu muakkada. Jadi 2 rakaat muakkada, 2 rakaat ghairu muakkada. Lah boleh dengan satu salam bi taslimatin wahidah, dengan satu salam 4 rakaat dengan satu salam, 4 rakaat dengan satu salam. Berarti kalau dengan satu salam bisa dengan tahiyat awal, bisa tanpa tahiyat awal, bisa dengan tahiyat awal, bisa tanpa tahiyat awal. Afdalnya tanpa tahiyat awal supaya enggak serupa dengan zuhur. Bisa juga dua-dua seperti pada umumnya sunnah, seperti pada umumnya sunnah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuluhunna, Nabi itu selalu memanjangkan 4 rakaat ini. Jadi 4 rakaat qabliyatul zuhur itu dipanjangkan oleh Rasulullah. Dalam arti setiap rakaatnya itu panjang, bacaannya itu bukan Fatihah dengan surat pendek tapi dengan surat-surat yang panjang. Bahkan Nabi mengatakan hadza waqtun tuftahu fihi abwaabus sama fa uhibbu an yurfa'ali fihi amalun saleh. Ini waktu dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Maka aku ingin, aku senang diangkat amal perbuatan untukku di waktu ini, yaitu dengan amal saleh. Jadi ketika pintu langit dibuka, Nabi itu ingin, senang kalau diangkat amal perbuatannya dengan amal soleh, yaitu sholat sunnah 4 rakaat tadi itu yang dipanjangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, nanti ada pembahasan lagi ya, tentang qabliyatul zuhur dan juga kesunahan-kesunahan yang lainnya dengan keistimewaan-keistimewaannya. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu menjalankan kesunahan dengan sempurna dan kebaikan ketaatan dengan sempurna, dan mudah-mudahan setiap kegiatan ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya dapat mengantarkan kita mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.